pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 26 Agustus 2018 dibacakan Ardiansyah. Hujan deras dan angin kencang landa sebagian wilayah Nagan Raya. Dam truk syarat penumpang terjun ke jurang di Aceh Tengah. Buron 6 tahun mantan PJ Bupati Serdang Begadai ditangkap di Bogor. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM bisa juga Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hujan deras disertai angin kencang kembali melanda sebagian wilayah Nagan Raya hari ini. Pantauan Serambi FM, hujan disertai angin kencang melanda sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saat berita ini ditulis, aliran listrik di sebagian wilayah Nagan Raya padam. Sementara itu, sebagian kawasan perkebunan masyarakat di desa Krung Hitam, kecamatan Taduraya juga tergenang air dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Seorang petani, Antoni, mengatakan di kebun juga masih digenangi air akibat hujan yang melanda beberapa hari ini. Hingga saat ini hujan deras disertai angin kencang masih mengguyur sebagian wilayah Nagan Raya. Sudarlun, musibah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Kalaili, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Satu unit dam truk syarat penumpang dilaporkan terjun ke dalam jurang sehingga menyebabkan seorang penumpang meninggal dunia serta belasan lainnya mengalami luka-luka. Kasat Lantas Ibtu Rina Bintar Hayani membenarkan adanya insiden laka lantas tersebut. Menurut Rina, dam truk tersebut sebelumnya mengangkut belasan penumpang yang hendak pergi mengikuti acara kurban di kawasan Linge, Kecamatan Linge. Kronologis insiden belum diketahui karena seluruh penumpang mengalami luka sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk sementara ada seorang penumpang yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut, sedangkan sopir masih dalam kondisi belum sadarkan diri. Sudarlun, Khairullah, mantan Sekda Deli Serdang dan PJ Bupati Serdang Begadai ditangkap tim intelijen Kejati Sumut Sabtu dini hari. Khairullah masuk dalam daftar pencarian orang Kejati Sumut sejak 6 tahun lalu. Ia diringkus dari sebuah jalan di Kalusuren, perumahan Geria Kalisuren, Bogor, Sabtu dini hari. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Sumanggar Siagian, mengatakan pada tahun 2010 Khairullah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 5 juta rupiah. Ia dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi bantuan pembinaan keamanan ketertiban pemilu 2003 dan bantuan pembinaan kemasyarakatan Kabupaten Deli Serdang 2004 dengan kerugian 2 miliar 145 juta rupiah. Vonis dijatuhkan pada 21 Agustus 2010. Sudarlun, Pemkab Pidijaya sejak sepekan terakhir gencar menggalang dana untuk membantu korban gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan penggalangan dana bantuan korban gempa Lombok sebagai rasa kepedulian sesama. Seperti halnya masyarakat kabupaten dan provinsi lain di tanah air termasuk NTB yang telah membantu para korban gempa Pidijaya akhir Desember 2016 lalu. Menurut Said Mulyadi, Bupati, Sekda serta para asisten telah membahas hal tersebut dalam pertemuan dengan semua kepala satuan kerja perangkat kabupaten di Meligus tempat Selasa malam. Pertemuan itu khusus membahas tentang upaya Pijay mencari dana untuk meringankan beban korban gempa di NTB. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara kerap menghadapi halangan dan rintangan dalam memberantas narkoba. Seperti pada Sabtu, personil Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara dihujani lemparan batu oleh sekelompok orang ketika hendak menggerebek sebuah rumah yang diduga milik bandar narkoba. Penggerebekan yang berlangsung pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dipimpin langsung Kasat Narkoba Ibtu Rahmat. Rumah yang menjadi target penggerebekan diduga sebagai tempat penjualan sekaligus bertemunya para pengguna narkoba di wilayah itu. Dikatakannya petugas sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan menenangkan massa yang melempar batu ke arah petugas. Akibatnya upaya untuk menangkap bandar narkoba di rumah tersebut terhalang aksi warga. Darlun, seluruh jamaah haji Aceh telah selesai kegiatan puncak haji 1439 Hijriah mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina. Saat ini jamaah haji Aceh sudah berada di penginapan masing-masing di Mekah. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Aceh, M. Daud Pakih, mengatakan jamaah haji Aceh sudah kembali ke hotel di Mekah. Berdasarkan laporan petugas kloter sejak kemarin saat jamaah tiba di Mekah, ada yang langsung melaksanakan tawaf ifadah dan ada juga yang istirahat. Ia menambahkan secara umum kondisi jamaah haji Aceh dalam keadaan sehat. Ada sekitar 3 orang yang sedang dirawat di KKHI dan 1 jamaah dirujuk ke RSAS karena sakit jantung dan dehidrasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 26 Agustus 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.